Entah angin apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja cinta pergi sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Entah angin apa yang telah membuatmu tiba-tiba saja membenciku. Bagaimana lagi ku pahami kamu? Tak cukupkah pengorbananku? Dan memang terkadang kamu membingungkan. Kemarin katanya sayang, hari ini hilang. Biar saja tanpa cinta sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Biar saja tanpa cinta sekali ini. Biar saja nanti pun datang lagi. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja sementara sendiri. Biar saja. Biar saja. Biar saja. Biar saja. Biar saja sementara sendiri.